Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid. Dan kita telah masuk pada bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa dharu alladziina yulhiduuna fi asma'ihi sayujzauna ma kaanu ya'malun. Di mana maksudul musannif rahimahullahu taala membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid, ingin menjelaskan bahwasanya di antara bagian dari tauhid adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala fil asma'i was sifat, di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu dengan isbat ma asbathahu Allah wa rasuluhu min asma'illahi subhanahu wa taala was sifatih lahu min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, begitu pula rasulnya, berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dirubah maknanya, tanpa ditolak, dinafikan, ditentang, begitu pula min ghairi takyif, tidak dibayangkan bagaimana bentuknya, wala tamtsil, namun juga tidak menyerupakan nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Maka inilah yang berjalan di atasnya ahlu sunnati wal jamaah di dalam tauhidul asma'i was sifat. Sehingga ketika seorang terjatuh di dalam penyimpangan dalam permasalahan al asma' was sifat, maknanya adalah dia naqisun fi tauhidih, kurang di dalam tauhidnya, atau bahkan batil, tauhidnya ternafikan, tauhidnya gugur. Nah, maka ini maksudul musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Dan di dalam bab ini pula al-musannif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan beberapa di antara contoh penyimpangan-penyimpangan dalam al-asma'i was-sifat. Dan ketahuilah bahwasanya penyimpangan di dalam tauhidul asma'i was-sifat berbagai macam bentuknya. Namun di antaranya yang pertama adalah menamakan makhluk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Menamakan makhluk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka memberikan nama berhala-berhala mereka dan diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti berhala Lat, berhala Uzza, dan berhala Manat. Dikatakan berhala Al-Lat ini diambil dari kata Al-Ilah, salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Diambil nama Allah, kemudian diambil istiqaqnya, dimuannaskan, lalu dijadikan sebagai nama berhala mereka. Maka ini salah satu penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berhala Al-Uzza. Al-Uzza dikatakan diambil dari kata atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Sehingga diambil istiqaqnya, kemudian dimuanatkan, lalu dijadikan sebagai nama berhala. Begitu pula Al-Manat. Dikatakan bahwasanya Al-Manat diambil dari kata atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Al-Mannan. Nah, maka ini salah satu atau di antara contoh dari penyimpangan terhadap nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nama dengannya. Menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak menamainya dengannya. Karena dalam bab ini, babul asma'i was sifat, semuanya bersifat tauqifiyah. Artinya, kita menetapkan ini merupakan nama Allah. Ini merupakan sifat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua harus dilandaskan berdasarkan dalil. Karena Allah lah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang dirinya, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling faham tentang nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi ahlu sunnah, wajib bagi seorang yang muwahhid muslim untuk menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang itu memberikan nama bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala namai dengannya, maka ini termasuk at-tawakkul 'ala Allah bila ilmin. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu, dan itu termasuk dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara jenis dosa-dosa dari yang paling bawahnya sampai tingkatan ke atas dan ke atasnya. Kata Allah, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menurunkan dalil padanya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbicara membahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak punya ilmunya. Dan di antaranya adalah memberikan nama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak menamai dirinya dengannya. Misalu dzalik, contohnya An-Nasara. Di mana An-Nasara menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Ab, Tuhan Bapa. Naam. Ama Isa mereka sebut dengan Tuhan Anak. Waliyadu billah. Maka ini di antara bentuk ilhad fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di antara bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak menetapkan makna yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. dan meyakini bahwasanya nama-nama Allah semata-mata nama yang tidak memiliki arti. Dan perlu diketahui bahwasanya seluruh nama Allah Subhanahu wa taala memiliki kandungan makna yang menunjukkan sifat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Semisal lafzul jalalah Allah, min asma'illahi Allah. Di antara nama Allah adalah lafzul jalalah Allah. Maka Allah di sini tidak semata-mata sebatas nama. Namun terkandung di dalamnya makna yang menunjukkan atas sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal ma'luhul haq. Dialah yang disembah dengan al-haq, ini maknanya. Dzul uluhiyah al-haq, yang memiliki sifat ketuhanan yang benar, dan yang selainnya yang dipertuhankan dari selain Allah Subhanahu wa taala diibadai, disembah dari selain Allah semuanya batil. Contoh lain, min asma'illahi subhanahu wa ta'ala ar-razzaq. Ar-razzaq. Innallaha huwal razzaq. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah ar-razzaq. Maka ar-razzaq tidak semata-mata nama, namun juga terkandung di dalamnya sifat. Yani sifat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi rizki. Maka seluruh makhluk tanpa terkecuali dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan makhluk tidak akan bisa hidup eksis melainkan pasti mendapatkan rizki minallahi Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya umum ataupun khas. Maka tidak semata-mata sebatas nama. Zaidin wa Amr, seperti Zaid dan Amr. Terkadang nama seorang itu sebatas nama yang tidak punya arti, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya mengandung arti. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Dan hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala nama-nama yang paling ahsan, paling baik, paling bagus, mencapai puncak kesempurnaan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-husna, ay balighah fil husni. Yani sempurna di dalam bagusnya. Dan tidak mungkin sebuah nama itu dikatakan sempurna di dalam bagusnya, melainkan pasti terkandung di dalamnya makna. Adapun asma mujarradah, nama-nama yang sebatas nama, maka tidak mungkin bisa dikatakan dengan asmaul husna. Nah, maka ini di antara dalilnya. Dan yang terjatuh di dalam permasalahan ini, di antaranya adalah Al-Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka menyimpang di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara keyakinan orang-orang Mu'tazilah, mereka memiliki keyakinan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebatas nama yang tidak memiliki arti. Kullu asma'illah mujarradah anil ma'ani. Seluruh nama-nama Allah sebatas nama yang kosong dari makna. Maka pada hakikatnya ini celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang Mu'tazilah menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali sifat satu saja, yaitu sifatul wujud. Wujudul mutlaq. Adapun seluruh sifat-sifat yang lainnya dinafikan oleh orang-orang Mu'tazilah wa kadzalikal Jahmiyah. Maka mereka dalam penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya menetapkan bagi Allah nama-nama yang tidak memiliki arti. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj mereka di dalam menetapkan nama-nama Allah selain mereka meyakini, mengisbatkan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam dalil-dalil yang ada. Mereka juga memahami bahwasanya nama-nama tersebut mengandung makna, menunjukkan atas sifat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan ini justru menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nama, semakin banyak julukan, itu justru menunjukkan sesuatu itu mulia. Seorang itu ketika semakin banyak gelarnya, semakin banyak julukannya, julukan yang baik, gelar yang baik, itu semakin menunjukkan kemuliaannya. Menunjukkan bahwasanya dia memiliki beberapa hal yang menonjol. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki nama-nama yang sangat banyak, di mana nama-nama yang sangat banyak tersebut yang tidak tahu jumlahnya secara detail melainkan Allah Subhanahu wa taala, itu semua menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara barakallahu fikum bentuk penyimpangan di dalam bab asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca at-tarjamah atau bab yang dibawakan oleh al-musannif pada kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu qawlillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'i sayujizawna ma kanu ya'malun. Bab tentang firman Allah ta'ala walillahil asma'ul husna, dan hanya milik Allah lah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang mencapai puncak kebaikan, kesempurnaan. Fad'uhu biha, maka berdoalah, beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan asma'ul husna tersebut. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas atas perbuatan mereka. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membejaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, bahkan asmaul husna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asma'ul husna, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Asalnya ketika al-khabar itu diakhirkan dan mubtada itu diawalkan. Ini susunan awal, susunan dasar basic. Tapi ketika susunannya dibalik, ini mengesankan al-hasr. Taqdimu ma hattahu ta'khir yufidul hasr. Asalnya adalah asma'ul husna lillah. Seperti hadzal kitabu li Zaidin. Kitab ini milik Zaid. Mubtada dulu baru khabar. Begitu pula asalnya asma'ul husna lillahi subhanahu wa ta'ala. Seluruh nama-nama yang husna milik Allah. Tapi ketika dibalik, maka maknanya berubah. Terkandung makna tambahan padanya, yaitu al-ikhtisas, begitu pula al-hasr. Semisal ketika seorang mengatakan al-kitabu li Zaidin. Tapi ketika li Zaidin al-kitab, ini milik Zaid saja kitab tersebut. Ini bukan punya orang lain. Nah, maka begitu pula ketika dibalik susunannya yang asalnya al-asma'ul husna lillah, dan dibalik menjadi lillahil asma'ul husna, sehingga maknanya hanya milik Allah lah subhanahu wa ta'ala seluruh nama-nama yang husna. Artinya tidak ada satupun dari makhluk yang mendapatkan dan memiliki asma'ul husna, Seluruh nama-nama yang mencapai kesempurnaan, kemuliaan, itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini dijadikan sebagai dalil bagi ahli sunnati wal jamaah terkait dengan bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala laha ma'anin, mengandung arti dan makna. Menunjukkan sifat dari sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Al-Ghafur, contohnya di antara nama Allah Al-Ghafur, maknanya adalah Dhul Maghfirah, zat yang memiliki ampunan yang maha luas. As-Sami'ul Basir, di antara nama Allah maha mendengar, maha melihat. Maka tidak semata-mata As-Sami'ul Basir itu nama, tapi ada kandungan artinya yang menunjukkan salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah yang maha sempurna. As-Sami' terkandung di dalamnya isbat sifatis sama', terkandung di dalamnya penetapan sifat as-sama', bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran, dan pendengaran Allah sempurna. Begitu pula al-basir. Selain al-basir merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, juga terkandung di dalamnya penetapan bagi Allah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatul basar. Allah memiliki sifat melihat. Allah itu melihat dan penglihatan Allah sempurna. Nah, kemudian setelah itu kata Allah subhanahu wa ta'ala fad'uuhu biha, dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Asma'ul Husna itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah itu Allah memerintahkan untuk kaum mukminin untuk berdoa dengan Asma'ul Husna tersebut. Fad'uuhu biha. Dan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala fad'uuhu biha, itu memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna, yang sesuai dengan konteks doanya. Ini makna yang pertama. Menyebutkan di dalam doanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna, yang sesuai dengan konteks doanya. Yakni bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Misalan, contoh, ketika seorang berdoa, di dalam doanya, dia ingin mendapatkan pelonggaran rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, dibukakan pintu rizki baginya. Maka di antara bentuk pengamalan ayat ini, fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah dengan Asma'ul Husna tersebut, dia menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan doanya. Ketika dia ingin meminta rizki kepada Allah, maka nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan doanya adalah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, wahai zat yang maha memberi rizki, urzukni. Misalun akhar, contoh lain. Ketika seorang di dalam doanya ingin meminta ampunan, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara bentuk pengamalan terhadap ayat ini, fad'u'u biha, dia menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan konteks doanya, yaitu Al-Ghafur. Ya Ghafur, ighfirli. Wahai zat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Maka ini di antara bentuk pengamalan terhadap ayat fad'uuhu biha, yakni bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua dari fad'uuhu biha, adalah dia menghadirkan di dalam kalbunya makna-makna dari Asma'ul Husna dalam setiap ibadahnya dan tindakannya. Makna yang kedua dari fad'uuhu biha, yakni dia menghadirkan di dalam kalbunya kandungan makna dari Asmaul Husna dalam setiap ibadah dan tindak tanduknya. Misalan, contoh, ketika seorang melaksanakan sholat, maka selain dia mengerjakan sholat tersebut sesuai dengan yang dibimbingan oleh Rasulullah SAW mulai dari takbirnya sampai salamnya, dia juga mengiringi di dalam sholat tersebut istihdharul qalb, menghadirkan qalbunya. Makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Maka ketika dia melaksanakan salat tersebut, dia yakin di dalam kalbunya bahwasanya apa yang walaupun itu lirih, walaupun itu bahkan niat dalam kalbunya, Allah mendengar. Ketika seorang ada muncul niat-niatan yang jelek di dalam ibadahnya, niat ingin riya, niat ingin pamer, niat ingin menonjolkan dirinya, dia menghadirkan di dalam kalbunya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sami', mendengar, tidak semata-mata mendengar ucapan lisannya tapi juga mendengar ucapan kalbunya, niatnya Allah mendengar. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatul a'yun, lirikan mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, begitu pula yang disembunyikan pada hati-hati tersebut dari niat-niat yang ada, niat jelek, niat yang buruk, Allah mengetahui. Sehingga ketika dia menghadirkan hal tersebut di dalam kalbunya, ketika ada muncul niatan-niatan jelek, dia rubah. Dia perangi. Dia buang jauh-jauh. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya, mendengar dirinya melakukan hal yang buruk di dalam ibadahnya. Begitu pula ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan meminta ampunan kepada Allah. Dia menghadirkan di dalam kalbunya bahwasanya di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Bagi orang-orang yang ingin betul-betul jujur di dalam taubatnya. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Maka ketika dia menghadirkan dalam kalbunya bahwasanya di antara nama Allah, di antara sifat Allah adalah Al-Ghafur, dan dia memiliki banyak dosa, banyak kemaksiatan, dia tidak putus asa. Dia kembali bertobat kepada Allah. Dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali lagi. Naam. Begitu pula contoh lain ketika seorang ada niatan jelek untuk melakukan kemaksiatan. Mencuri misalnya. Ketika tidak ada orang yang melihat, orang yang memperhatikan, dia melihat ada dompet jatuh. Dia tahu pemiliknya, ada isinya, ratusan ribu banyak. Tapi ketika dia menghadirkan di dalam kalbunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Basir, Allah itu melihat, walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada orang yang memperhatikan dirinya, tapi dia menghadirkan di dalam dirinya Asma'ul Husna. Sehingga ketika dia ingin mengambil atau ada niatan ingin mengambil, dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Basir, sehingga dia tidak berani, takut kalau Allah Subhanahu wa taala melihatnya, takut Allah Subhanahu wa taala mencatatnya, takut nanti Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawabannya, takut ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, takut ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan dirinya disiksa dalam api neraka dengan sebab perbuatannya ini, sehingga dia mengurungkan niatnya. Dia membatalkan niat jeleknya dan dia tinggalkan kemaksiatan tersebut lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga diantara bentuk barakallahu fikum pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala fad'uuhu biha. Dan bahkan pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala fad'uuhu biha dengan makna yang kedua tadi, menghadirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbunya dalam setiap ibadah dan tindak tanduknya, ini adalah tingkatannya orang-orang muhsin. Di mana telah kita pelajari di dalam risalah Al-Usulul Tsalatsah bahwasanya maratibuddin salah, tingkatan agama itu tiga. Yang pertama Islam, yang lebih tingginya iman, dan yang tertingginya ihsan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Seorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, karena kuatnya dia terhadap keimanan terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia selalu menghadirkan di dalam kalbunya kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia tahu kesempurnaan sifat-sifat Allah. Dia tahu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus hadirkan hal tersebut di dalam ibadahnya, sehingga ketika diberi ibadah seakan-akan dia betul-betul melihat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kaum mukminin agar mereka beribadah ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkanlah, yakni jauhilah orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam nama-namanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, karena mereka akan dibalas atas perbuatan mereka tersebut. Maka di dalam ayat ini, di antara faedah yang bisa dipetik adalah tahdzir kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Di dalam ayat ini terdapat tahdzir kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan bahwasanya mentahdzir para pelaku penyimpangan adalah manhaj Qur'ani, manhaj yang diajarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kaum mukminin menghindari, menjauhi orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam asma Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kata Allah, wadarul ladina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya telah kita sebutkan tadi. Karena kata Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun, karena mereka akan dibalas atas perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian yang berikutnya, beliau membawakan ucapan para salaf berkaitan dengan ayat ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibn Abbas yulhiduna fi asma'i yushrikun. Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan tentang maksud dari ayat yang baru saja kita baca. Yulhiduna fi asma'i, maksud dari melakukan penyimpangan pada nama-namanya, yakni yushrikun, mereka berbuat syirik, melakukan kesyirikan. Maka dari tafsir Ibnu Abbas di sini kita bisa petik faedah di antara bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa dzalik, dari mana bisa dikatakan berbuat syirik kepada Allah adalah bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan seorang yang betul-betul memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia pasti yakin bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah, yang maknanya adalah al-ma'budul haq, zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk dipertuhankan. Maka seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid kepada Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dia tidak akan berbuat syirik. Karena di antara nama yang dia ketahui adalah Allah, yang maknanya adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Maka yang selainnya adalah batil. Maka dari situ orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan pada dirinya kandungan makna yang terdapat pada lafzul jalalah Allah. Mereka tidak memuliakan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini sisi keterkaitan kenapa Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yulhiduna fi asma'i dengan yusyrikun. Kemudian yang berikutnya, wa anhu, begitu pula dari beliau Ibnu Abbas. Sama ulata minal ilah wal uzza minal aziz. Orang-orang musyrikin mereka menamai berhala Lat diambil dari kata al-ilah, nama Allah Subhanahu wa taala. Wal uzza minal aziz. Begitu pula berhala Uzza diambil dari kata atau nama Allah al-aziz. Maka ini juga termasuk penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah. Nah. Qala al-musannif wa 'anil a'mash, dan dari al-a'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Maksud dari berbuat penyimpangan di dalam nama-nama Allah, yakni memasukkan pada nama-nama Allah sesuatu yang bukan dari nama Allah. Yakni menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala namai dengannya. Penamaan-penamaan yang bid'ah seperti orang-orang Nasara yang menamai Allah Subhanahu wa taala dengan Ilahul Ab, Tuhan Bapa. Naam. Maka ini adalah penamaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menamai dirinya dengannya, dan itu termasuk taqawul Allah bila ilmin, begitu pula ilhad fi asma'illahi Subhanahu wa taala. Karena nama-nama serta sifat-sifat Allah bersifat tauqifiyah, harus dengan dalilnya. Ketika seorang menyebutkan di antara sifat Allah ini, di antara nama Allah ini, harus ada dalilnya. Mana dalilnya? Tidak ditetapkan nama atau sifat-sifat Allah dengan akal ataupun bahkan dengan kias, kata para ulama. Itu murni tauqifiyah. Dengan ini walhamdulillah kita selesai dari bab qaulillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Adapun bab setelahnya kita akan lanjutkan di pertemuan ke depan. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.